Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Fa ya ayyuhal ahibba 'azzani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca kalam kitabah dari kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal-aql, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Walid Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhari, Rais Qismu Sunnah bil Jami'atil Islamiyah bil Madinatin Nabawiyah sabiqan, yang ditakdim oleh sahibul fadilah Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan, udu hay'ah kibaril ulama wa udu lajnah da'imah lil ifta hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Adapun kitab yang berada di depan saya ini adalah tab'ah tsaniyah, cetakan kedua dari kitab ini, dan akan kita mulai dari muqaddimah at-tab'ah ats-tsaniyah di Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala hafizullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatu tab'ati tsaniyah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Falhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli ni'matin an'amaha alayya wa ashkuruhu ta'ala wa usni alayhi wa la uhsi thana'an alayhi wa la yastati' dhalika ahad. Segala puji bagi Allah semata. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas Rasulullah dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan bagi siapa yang mengikuti petunjuknya. Adapun yang setelahnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Pujian yang terbaik, mubarakan fihi, berberkah padanya, atas setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada saya. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku senantiasa memuji Allah atas hal tersebut. dan aku tidak bisa menghitung pujian yang sepantasnya atas Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun mampu untuk melakukannya. Wa inna min ni'amillahi 'alayya wa afdalihi an waffaqani 'ala dha'fi an usaddi'a biqaulatil haqqi fi hududi taqati kitabatan aw muwajahatan fa'ashkuruhu wa ahmaduhu hamdan yamla'u samawat wal ard wa ma bainahuma wa as'aluhu as-sabata 'ala dhalik ila an alqahu wa huwa radin 'anni kama as'aluhu al-mazida min at-tawfiq wal hifdhi war ri'ayati ولله الحمد أنه حينما صدر كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل أنه قد استقبله شباب المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة لأنه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى جعل لهم كالشمس في رابعة النهار وأزال عنها اللبس والتحريف والتلبيس من كتاب قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس لا يهمهم إلا حشد الناس حولهم وحول شعاراتهم المزيفة لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين أو الخوارج المارقين أو ولاة الصوفية الملحدة من العوام وأشباههم من عباد القبور أو من الأصناف التعيسة المنكودة لا يهمهم أن تهتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه ولو ترتب على ذلك ما ترتب من نتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة لأنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها ولأنهم كما وصفهم الرسول الناصح الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم شياطين في جثمان إنس كتب لي رحمه الله حفظ الله تعالى dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada saya dan di antara nikmat yang terbaik yang Allah karuniakan yaitu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada saya padahal saya adalah hamba yang lemah, taufik untuk kemudian saya bisa dengan tegas menerangkan dengan ucapan yang hak, tentunya sebatas kemampuan saya, dalam bentuk tulisan ataukah dalam bentuk arahan-arahan, maka aku senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian yang meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan untuk senantiasa bisa melakukannya. Dan tentunya aku mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah aku usahakan. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan demi tambahan di dalam at-taufiq, di dalam penjagaan, di dalam membimbing, dan tentunya tidak lupa dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat kitabku ini, yaitu kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql, jalannya para nabi di dalam berdakwah ila Allah, di dalamnya terdapat hikmah dan akal, maka kitab ini telah diterima dengan baik oleh para syabab, para pemuda-pemuda kaum muslimin, yang mereka menerima al-haq di penjuru tempat. Mereka menerimanya dengan kebahagiaan dan sambutan yang amat baik. Dikarenakan di dalamnya terdapat perkara yang jelas bagi mereka tentang dakwahnya para nabi, sehingga menjadikan hal tersebut terang bagi mereka, sebagaimana matahari di pertengahan siang. Dan dengan itu menepis berbagai macam kerancuan, pemutarbalikan fakta, talbis yang datang dari para penulis, yang hati-hati mereka adalah hatinya syaitan dan wujud mereka adalah wujud manusia. Yang mereka ini tidaklah kepentingan yang paling utama bagi mereka kecuali mengumpulkan kerumunan manusia di sekitarnya, mencari para simpatisan untuk mendukung slogan dan bendera mereka yang penuh dengan kepalsuan. Tidaklah hal yang menjadi kepentingan mereka kecuali adalah jumlah pengikut yang banyak, entah itu dari kalangan Rafidhah, kalangan munafiqin, atau dari kalangan Khawarij, atau dari kalangan kaum Sufi yang kafir, dari kalangan awam, atau yang semisal mereka dari para penyembah kubur, atau juga dari kalangan orang-orang yang mereka ditinggalkan oleh manusia, yang merana, yang penuh dengan kedongkolan, sengsara. Tidaklah kepentingan mereka ini kecuali mengumpulkan pengikut-pengikut di sekitarnya, mencari pengikut-pengikut di sekitar bendera-bendera mereka. Meskipun sebenarnya tidaklah yang mereka dapatkan dari itu semuanya kecuali adalah hasil-hasil yang menyengsarakan diri mereka di dunia dan di akhirat. Dikarenakan mereka ini sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadafuhu fiha. Mereka adalah para da'i, para penyeru menuju pintu-pintu jahannam. Maka barang siapa yang menyambut seruan-seruan dari para da'i ini, para tokoh ini, qadafuhu fiha, mereka ini akan menjerumuskan dirinya ke dalamnya. Dan dikarenakan mereka ini sebagaimana yang disifatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam an-nasihul shadiq al-amin, pemberi nasihat yang sangat jujur dan terpercaya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, syayatin fi juthmani insin. Para dai-dai tersebut, penyeru-penyeru tersebut adalah syaitan yang berada dalam wujudnya manusia. Wa illa famal ladzi yahmiluhum wa man dara fi falakihim 'ala an-nufur wasyudud an manhajil anbiya'il wadhih an-nair alladzi wadahu al-Qur'an wa bayyana annahu syir'atuhum wa manhajuhum ala wa huwa ad-din al-khalis tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi fi rububiyyatihi wa tauhidihi fi uluhiyyatihi wal kufri bi tawagit. Dan jika tidak demikian, lalu apa yang mendorong mereka melakukan hal-hal tersebut? Dan bagi orang yang mengikuti alur mereka, menjauhkan manusia dari al-haq, dari manhaj al-anbiya, dari jalannya para nabi yang sangat terang ini, yang telah dijelaskan Al-Quran dan telah dijelaskan bahwa itu adalah syariatnya para nabi dan manhajnya mereka, yaitu agama yang khalis, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam asma dan sifatnya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan mengkufuri tagut. Qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. An-Nahl 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memerintahkan kepada mereka, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian tagut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya saya, maka beribadahlah kalian hanya kepada saya. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ibhath ayya da'watin min da'awatil firaq wal ahzab ghair as-salafiyah hal tara fiha aynan أو أثرا لهذا المنهج في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم ثم دلني عليه إن كنت صادقا أما أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس mimman yalbas libas as-salafiyah wahum ila khusumiha aqrabu rahman tarabbata bainahum wa sya'ij la ya'lamuha ilallah. Kata beliau hafidhallahu ta'ala wara'ah, coba sekarang kamu cari dakwah manakah di antara bentuk-bentuk dakwah yang ada sekarang ini dari harakiyin, dari hizbiyah, dari apapun itu selain dakwah salafiyah? Apakah engkau melihat di dalam dakwah-dakwah tersebut pengaruh di dalam mereka beragama dalam manhaj ini, entah itu di sekolah-sekolah mereka atau di personalnya mereka atau di jamaahnya mereka? Apakah ada pengaruh dari dakwah itu tauhid? Kemudian tunjukkan kepada saya, jika engkau adalah orang yang jujur. Adapun saya, terus terang, saya tidak mendapatkan sedikitpun dari firqah-firqah yang ada ini, dari hizbiyah yang ada ini, kecuali permusuhan yang menyala terhadap manhaj ini dan terhadap orang-orang yang memperjuangkan manhaj ini. Dan aku tidak melihat di dalam firqah-firqah tersebut kecuali mereka meremehkan dan merendahkan manhaj ini beserta orang-orang yang memperjuangkannya. Dan aku tidak melihat di dalam firqah-firqah tersebut kecuali permusuhan dan perlawanan terhadap manhaj para nabi ini dan orang-orang yang memperjuangkannya. Dan aku tidak melihat di dalam firqah-firqah tersebut, aku tidak melihat dari firqah-firqah tersebut kecuali sambutan yang hangat dan penghormatan terhadap dakwah-dakwah yang menyimpang, yang sesat, beserta orang-orang yang berjuang di dalamnya. Dan poin yang terakhir ini, sungguh engkau telah melihatnya, engkau telah mendengarnya dalam sekian banyak kasus dari orang-orang yang berpakaian dengan pakaian salafiyah, padahal mereka ini lebih dekat, lebih menjalin kasih sayang terhadap musuh. Ya. Dan yang demikian tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Laqad dhanna ba'du asyaq daulatil khurafat. Daula al-khurafat wal bid'ah wal dhalal. وَبِئْسَ مَا ظَنُّوا وَسَاءَ مَا اقْتَرَفُوا أَنَّنِي أَفْصَلْ بَيْنَ الدِّينِ وَالدَّوْلَةِ وَأَنَّنِي أُنَازِئْ فِي الْحَاكِمِيَّةِ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Al-Kahfi, surat ayat yang kelima. Dan sebagian orang yang memimpikan daulah yang penuh khurafat, bid'ah dan kesesatan, mereka telah menyangka, dan jelek sekali sangkaan mereka, jelek apa yang mereka tuduhkan. Mereka mengatakan bahwasanya saya, yakni Syekh Rabi, telah memisahkan antara agama dengan urusan negara. Dan mereka mengatakan bahwa saya menolak tentang hakimiyah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar ya, kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali adalah kedustaan. Laqad sa'ahum hadzal kitab. Wa bain zayf da'watihim wa man tawat alaihi min tahrifinil Islam wa nusus at-tauhid la siyama da'awat ar-rusul alaihi musallatu wasalam. Dan sungguh kitab ini telah menunjukkan kejelekan mereka. Dan kepalsuan dari dakwah mereka. Dan apa yang mereka pentingkan dari kepalsuan tersebut dalam bentuk tahrif lil Islam, memutarbalikkan ajaran Islam dan nas yang ada dari at-tauhid, terlebih terkait dengan dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walam yujarihim fit tahrib bidaulati rawafid walam yujarihim fi iqamah duailat takumu ala tashid al-kubur wa'tiqad anna al-awliya ya'lamuna al-ghaib wa yatasarrafuna fil kaun walam yujarihim fi ala iqamat duailat takum ala ma sabak wa tudhif dalalat wa syirkiyat ilmaniyah jadidah talbasuha libas al-islam. Dan firqah-firqah ini, mereka tidak merasa terusik dengan adanya sambutan terhadap negara Rafidhah. Mereka juga tidak terusik dengan ditegakkannya negeri-negeri yang di dalamnya terdapat pemuliaan terhadap kubur. Mereka meyakini bahwa para wali mengetahui perkara ghaib dan bisa ikut turut serta mengatur alam semesta ini. Dan firqah-firqah ini tidak merasa terusik dengan ditegakkannya negeri-negeri sebagaimana yang telah kita sebutkan adanya kesesatan-kesesatan yang ditegakkan di dalamnya, kesyirikan-kesyirikan, liberalisme dalam gaya yang baru yang mengenakan pakaian keislaman. Wal haula wala quwata illa billah. Innal kitaba walhamdulillah qad wadaha anna da'wata sadiqah al-amina hiya allati tatarassam manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah wa ad-dawla allati takumu ala hadha al-manhaj as-sahih hiya ad-dawlatul islamiyah. Dan kitab ini alhamdulillah telah menerangkan bahwa dakwah yang benar, dakwah yang terpercaya adalah dakwah yang mengikuti jejaknya para nabi di dalam berdakwah ila Allah, dan negeri yang tegak di dalamnya dengan manhaj yang benar itulah negeri Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'a anna al-kitaba yu'aliju mawdu'an khasan ala wa huwa bayan manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah faqad 'anni bi dhikri dawlati al-islamiyah fakarraraha miraran wa raqaza 'alayha tikraran wa qadalaha 'inwanan khasan huwa nadrah ulama al-islam ila al-imamah wa adillatuhum ala wujubiha thumma saqa aqwal ulama fi dhalik wa dhaqara adillatahum. Dan bersamaan dengan itu, bahwasanya kitab ini memberikan pengobatan terhadap pembahasan yang khusus, yaitu penjelasan tentang jalannya para nabi di dalam berdakwah kepada Allah. Kemudian aku juga menyebutkan tentang daulah Islam dan mengulangnya beberapa kali, dan juga aku buatkan satu pembahasan yang khusus bab yang khusus, yaitu nadrah, pandangan ulama Islam tentang imamah, tentang kepemimpinan dan dalil-dalil atas kewajibannya. Kemudian juga disebutkan di dalamnya akwal, perkataan-perkataan para ulama tentang perkara tersebut, juga disebutkannya dalil-dalil tentangnya. Walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.